Assalamualaikum. Iya, cik, ici. Ahem, ahem. Aku tak singalah, wis ora petang. Yen tak terus-terus ke, aku mung loro dewe. Cukup semene tak bubar ke. Seperti penku si sing biji. Let me do.